telah pergi, tinggalkan daku sendiri, kasihku yang tersayang. Hancur sudah hati, sudah harapan, hanyalah satu dirimu yang ku sayang dan ku manja. Tetapi hatiku, meskipun kau telah tiada, hancur sudah hatiku, musnah sudah harapan. Yang ku manja dan ku sayang. Tetapi hatiku, meskipun kau telah tiada, dirimu tetapi hatiku, meskipun kau telah tiada.